Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita memasuki ayat 58 dari surah An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iza bushiro ahaduhum bil unsa zolla wajuhuhu muswaddan wa huwa kazim. Apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ini adalah fenomena yang terjadi di saat Nabi Muhammad hidup di Arab Saudi dahulu. Umar bin Khattab memiliki seorang anak perempuan yang sangat dia cintai. Pada waktu itu dia masih berstatus kafir. Dan ketika kecil dia gunakan anak perempuan itu bajunya baju laki-laki. Sampai berumur baligh, umur 11 tahun masih digunakan baju laki-laki, tapi sudah mulai tampak raut wanitanya. Sehingga orang mulai mempertanyakan, anak Umar ini laki-laki atau perempuan? Umar tetap mengatakan dia laki-laki, tetapi karena dia adalah seorang pemimpin di kaum kafir Quraisy pada masa itu, dan nampaknya kedoknya untuk menutupi anaknya yang berstatus perempuan itu tidak dapat diantisipasinya lagi, maka dia bawalah anak tersebut ke padang pasir. Dia cangkol sehingga dalam, dan anaknya berkata, wahai ayah, apa yang ayah lakukan? Ayah mencangkol. Nangis Umar bin Khattab mendengar pertanyaan jenius dari anaknya yang sayang dengan ayahnya. Tapi begitulah tradisi. Banyak tradisi yang mengalahkan logika yang sehat. Anak tersebut dicampakkan dan ditolak ke dalam lubang yang telah dicangkol oleh ayahnya yang bernama Umar bin Khattab, kemudian ditimbun dengan pasir yang telah dia cangkol tadi, dan dia pun pulang. Hal itu membuat dia menangis, dan tangisan itu tidak dapat dia bendung ketika Islam telah menerpanya. Inilah peradaban manusia yang menjunjung tinggi tradisi dan menolak logika sehat. Bagaimana Ustaz Perdana melihat tradisi itu dahulu terjadi, dan sekarang dan masa akan datang pun masih banyak orang yang benci terhadap anak perempuan? Apa salah perempuan, Ustaz? Iya, saya kira kalau kita mau jujur, ternyata memang keterangan Al-Quran ini tidak hanya bersifat kondisional atau diturunkan untuk menjelaskan tentang fenomena tradisi yang terjadi pada saat itu. Masyarakat Arab pada saat masyarakat Arab jahiliyah saat itu tidak suka dengan anak perempuan, sampai kepada suatu tradisi mereka mereka malah menguburkan anak perempuan itu hidup-hidup, dalam artian memberantas nama anak perempuan, yang namanya perempuan. Nah, kalau kita perhatikan saat sekarang ini, ternyata ayat ini juga berlaku, karena bahkan untuk setiap masanya, karena ada orang yang salah memahami bahwa anak perempuan itu adalah anak yang membawa sial, anak perempuan itu tidak bermanfaat, anak perempuan itu kalau sekarang ini bahkan hanya mengundang musibah saja, begitu. Kalau nanti anak-anak perempuan, anakku hamil di luar nikah, ya, melakukan tindakan kekejian, bagaimana nama baik keluarga dan sebagainya. Jadi kalau kita mau jujur, ayat Al-Quran ini memberikan suatu teguran kepada kita, baik setiap masa dan setiap zamannya. Masa sekarang, masa akan datang, akan tetap ada orang-orang yang tidak senang dengan perempuan, ya. Karena memang kalau kita juga memperhatikan, ternyata budaya kita memang menempatkan perempuan pada tempat yang tidak semestinya. Disinilah Islam datang berusaha untuk mengangkat derajat perempuan ke tahap yang tinggi, yang begitu mulia. Karena memang di tradisi kita juga ada memang tradisi yang memang menempatkan wanita pada tempat yang tidak sama dengan laki-laki. Lebih, katakanlah lebih kemuliaannya tidak seperti kemuliaan anak laki-laki. Nah, tradisi yang sama, yang kalau kita mau jujur, menguburkan anak perempuan yang terjadi pada masa Arab juga terjadi pada masa sekarang ini. Bahkan jauh lebih parah daripada itu, ya. Kalau kita mau perhatikan di media massa, kita bisa hampir setiap saat itu ada berita anak bayi yang ditinggalkan di tong sampah, ya, anak bayi yang dititipkan entah di mana-mana, pusarnya ada yang dimasukkan ke dalam kotak, dihanyutkan ke sungai, ada yang seorang ibu, ya, anaknya itu digantungnya di apa namanya, di sekolah. Ini adalah merupakan tindakan yang sama dengan tindakan penguburan itu. Jadi kembali lagi semacam suatu teguran kepada kita semua untuk lebih memperhatikan, ya, bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada saat sekarang ini itu sudah terjadi pada masa dahulu dan ini bukan merupakan suatu hal yang baik, ya. Nah, Ustaz Jenal, ini tradisi saat sekarang ini sudah menjadi suatu hal yang biasa. Hamil di luar nikah sudah hampir-hampir tidak dikatakan itu suatu hal yang salah. Bahkan artis dengan sangat senang mengatakan saya hamil di luar nikah. Menguburkan anak atau membelantarkan anak itu adalah merupakan hampir menjadi tradisi, ya, karena betapa banyak sekarang itu dilakukan. Ini bagaimana cara mengatasi, Ustaz Jenal? Iya. Ajari anak sedini mungkin tentang Islam yang membahagiakan. Iya. Bukan Islam hafalan yang menyusahkan dengan fikih yang begitu tebalnya. Iya. Jadi terkadang ustaz mengajarkan hukum, bukan memahamkan bagaimana Islam yang membahagiakan yang digambarkan Allah dengan siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alaihim, jalan lurus penuh dengan kenikmatan, jalan bahagia yang penuh dengan kelurusan. Jadi seharusnya itu yang diajarkan sehingga mereka cinta Islam itu dari dalam, baru kemudian terpancar keluar. Kalau ini dipahamkan, maka dia akan menyelamatkan keluarga kecilnya. Iya. Keluarga kecil akan menimbulkan masyarakat yang luas. Jadi jangan sempat berpikir kita mulai dari hal yang besar dan luas, tapi mulailah dari hal yang kecil. Jangan pula berpikir masa depan anakku kalau anakku lulus di fakultas kedokteran. Iya. Tidak. Masa depan anakku ketika aku mengenalkan Islam sejak dini dengan pemahaman yang benar. Ya, artinya secara lebih spesifik yang harus menjadi fokus utama perhatian kita untuk mengajari anak-anak kita baik di rumah maupun di sekolah itu adalah budi pekertinya nih Ustaz, ya. Agamanya. Karena budi pekerti kadang-kadang tidak beragama. Tapi kalau beragama pasti berbudi pekerti, ya, dan mengamalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, agama juga lebih memfokuskan kepada budi pekerti, Ustaz. Lebih dari hanya sekedar budi pekerti. Bukan hanya sekedar hukum ansih, ya. Bukan ini haram dan sebagainya. Benar. Iya. Kalau begitu Ustadz, seharusnya ini menjadi perhatian pemerintah nih Ustadz, ya, mengajarkan agak budi pekerti yang berbasis agama ini di sekolah, baik dalam penetapan kurikulum dan sebagainya nih Ustadz. Iya, jadi sebenarnya kita mengharap kepada pemerintah boleh dan sah karena rakyat adalah diatur oleh pemerintah, bukan pemerintah yang meminta upeti dari rakyat. Jadi jangan sempat berpikir rakyat pemerintah itu harus dilayani oleh rakyat. Tidak, ya. Pemerintahlah yang harus melayani rakyat. Tapi sebagai rakyat, jangan harus bekerja kalau ada pemerintah. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari yang kecil, mulailah dari saat ini. Karena perubahan itu dimulai dari diri kita. Ya. Para pendengar rahimakumullah, dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana marahnya orang Arab jahiliyah pada saat itu ketika mereka mendapatkan anak perempuan dengan keterangan wahuwa kazim, ya, hitam merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi menafsirkan ayat ini bahwa kata kazim itu berasal dari kata kazmurul kirbah yaitu mengunci tempat air setelah penuh dengan air dan kemudian mengikatnya hingga ia penuh sesak seakan-akan mau meledak. Jadi memang pada saat itu logika mereka, berpikir, cara berpikir sehat mereka itu sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah tradisi, yang ada hanyalah kebiasaan yang mereka anggap benar dan inilah yang terjadi pada saat itu. Nah, catatannya adalah bahwa kita juga harus memperhatikan tradisi kita pada saat sekarang ini. Satu hal yang patut kita khawatirkan adalah bahwa tradisi kita ini tradisi yang sudah berubah, Ya, kalau dahulu tradisi anak-anak menghormati orang yang lebih tua, tradisi berpakaian yang tidak sembarangan, ya, tradisi yang sebagainya, yang malah menampilkan masyarakat Indonesia itu sebagai masyarakat yang sangat ramah, sangat dihormati. Tapi saat sekarang ini kita berhadapan dengan suatu kebiasaan tawuran antara kampung, ya, tradisi berpakaian yang sudah ala kebarat-baratan, bahkan jauh lebih parah daripada itu. Ini menjadi catatan kepada kita semua bahwa inilah tradisi yang harus kita perhatikan kembali. Pertanyaannya adalah, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jenal, apakah ini sudah cocok dengan aturan dan ajaran agama kita? Itu pertanyaan terbesarnya. Kalau memang ternyata tidak cocok, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana merubah tradisi ini. Dan kalau cocok, bagaimana meramu tradisi ini menjadi lebih baik lagi dan betul-betul dipahami oleh generasi bangsa kita. Tapi hal yang penting untuk kita lakukan adalah, kalau ternyata tidak cocok, ini harus kita rubah. Tradisi-tradisi yang tidak baik ini harus kita rubah dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang lebih baik lagi. Dan salah satu caranya adalah memulai dari keluarga kita ini, Ustaz Jenal, ya. Ya, benar sekali. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan bahwa anak itu adalah amanat titipan Allah kepada kita. Mendidiknya dan membesarkannya dengan pemahaman agama yang benar adalah merupakan tanggung jawab setiap keluarga. Mendidik anak bukan membahagiakannya dengan materi. Mendidik anak artinya mengenalkan dia bagaimana Tuhan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengenalkan kepadanya bagaimana bahwa Islam adalah ajaran yang lurus, penuh dengan kenikmatan. Mendidik anak, laki-laki dan perempuan, adalah suatu kemuliaan bagi keluarga tersebut. Pelajaran kedua, anak perempuan tidak disukai adalah pemahaman yang salah. Anak perempuan adalah mulia karena ibu rumah tangga adalah keberhasilan dari anak-anak di masa akan datang. Di samping istri ada suami yang sukses. Suami yang sukses tidak lepas dari istri yang berjasa. Muliakanlah ibumu yang perempuan, kamu pun akan mendapatkan kemuliaan darinya. Inilah yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Satu pesan terakhir, anak perempuan itu tetap dinasabkan kepada ayahnya. Tidak boleh setelah berumah tangga dia berubah nasab menjadi nama suaminya. Seperti Ani SBY, itu dilarang oleh agama karena ibu Ani adalah tetap anak dari ayahnya, bukan anak dari suaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.